Mitra bisnis, pemerintah memangkas dana untuk infrastruktur dalam APBN perubahan tahun ini sebanyak hampir 15 triliun. Akibatnya sejumlah proyek pembangunan akan diundur atau dibatalkan. Salah satu anggaran yang akan dihapus adalah anggaran pembangunan Rusunawa Ciliwung. Padahal Rusunawa itu bagian dari tujuan awal mengatasi banjir. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi, sosial, dan politik, Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda soal ini? Ya, itu tidak lepas dari politik yang lah. Itu kan politik yang di Jakarta, supaya orang Jakarta kayak sama Jokowi kan gitu, toh bacanya begitu aja. Kan berarti itu, berarti seolah-olah Jokowi gagal, politik yang lah. Jadi biarin terbuka aja siapa yang main politik, siapa yang fair gitu, toh. Bagaimana sih Bapak melihat anggaran untuk infrastruktur selama ini? Karena selama ini justru infrastruktur kita merupakan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan pengusaha. Ya, kalau infrastruktur ya semua perlu. Tapi kalau main potong rumah susun dan memang supaya rakyatnya nggak puas dengan pemerintahnya, ya pemerintah yang dituduh gagal itu ya pemerintah DKI kan gitu. Itu anggarannya siapa? Kan sebenarnya anggarannya pusat, bukan anggarannya DKI kan gitu. Nah, tapi rakyat kan nggak tahu. Taunya dia merasa, oh ini DKI batal. Kita nggak tahu itu proyeknya siapa sebenarnya. Salahnya Jokowi berarti kan gitu. Semua ada main ini, main kayu. Ini memang sudah semua ada subjektif. Ini memang sudah pertarungannya, ini pertarungan sektarian, partisan antara calon nomor 1-2, semua all out memenangkan secara tidak anu gitu ya, tidak etis gitu ya. Ya media massa harus membuka terus lah, supaya rakyat tahu gitu, siapa yang main kotor, main curang, main tidak etis gitu, dengan transparansi aja. Kalau terkait pembangunan Rusunawa Ciliwung, bagaimana Bapak melihat proyek ini? Ya, proyek-proyek Jakarta kan memang sebetulnya sedikit banyak tuh tergantung terkait dengan pusat. Kalau yang full DKI, ya baru bisa disalahkan DKI yang salah gitu. Tapi kebanyakan proyek DKI kan memang terkait dengan pusat. Keterkaitan yang bisa, yang memerlukan koordinasi, kerjasama. Kalau tidak terjadi, ya bisa batal, tertunda atau gagal. Hanya karena tidak ada kerjasama. Ya bisa juga terjadi itu. Bisa juga terjadi daripada pemda lain yang dianggap gubernurnya dari partai lain. Bisa repot. Tentunya memang tidak etis lah gitu. Maksudnya kepentingan rakyat ya di atas kepentingan partai. Ya. Demikian pengamat ekonomi, sosial, dan politik Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.